Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار. فيا إخواتي في الله رحمني ورحمكن الله. Seperti biasa pada setiap sore hari di hari Selasa, kita membacakan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan telah kita sebutkan pada bab An-Nasihah, bab pentingnya seorang muslim, demikian pula muslimah berperan aktif di dalam menerapkan nasihat. Dan ini termasuk dari sifat-sifat mereka para al-anbiya wal mursalun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang memberikan nasihat kepada umatnya. Dan sifat dari sifat-sifat mereka, para ulama, mereka adalah an-nasihin, orang-orang yang juga berperan aktif di dalam memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sehingga an-nasihah adalah termasuk dari sifat yang mulia, akhlak yang mulia, yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi seluruh para hambanya untuk menerapkan sifat mulia tersebut. Dan telah kita sebutkan kemarin hadis dari Abu Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menceritakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka mereka para sahabat Nabi alaihi salat wasallam bertanya kepada beliau, liman, untuk siapakah nasihat tersebut? Maka Rasul mengatakan, lillahi wa likitabihi, untuk Allah, untuk Rasulnya, wali aimatil muslimin, dan untuk imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang umumnya mereka. Sehingga dengan hadis ini Rasul menyebutkan bahwasanya agama ini adalah nasihat, menunjukkan seorang yang berperan di dalam memberikan nasihat, maka dia adalah seorang yang menjalankan agama Islam tersebut. Seorang yang tidak berperan di dalam menerapkan nasihat, maka dia tidak menjalankan agama Islam. yang ia jalankan adalah sesuatu yang menyelisih bimbingan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Rasulnya alaihi salam, menyelisih bimbingan syariat Islam. Islam mensyariatkan seorang untuk memberikan nasihat, sementara dia mangkir, enggan untuk memberikannya. Naam. Dan telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa makna dari ad-dinun nasihah, yakni nasihah lillah. Agama ini nasihat untuk Allah. Telah kita sebutkan sebagian makna yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan ada beberapa makna yang terkandung di dalam hadis tersebut. Nasihat untuk Allah di dalamnya memiliki makna yang banyak. Yang pertama beliau sebutkan nasihat lillah, yakni antakuna bil ikhlasi lillah. Hendaklah seseorang tatkala melakukan ibadah, maka ia mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang beribadah, apapun bentuk dari ibadah tersebut, maka disyariatkan bagi pelakunya untuk mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari bagian nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk pula dari makna nasihat lillah adalah meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ia tinggalkan larangan-larangan Allah karena takut akan azabnya, dan ia kerjakan larangan, ia kerjakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala karena mengharapkan agar bisa dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sehingga ia beribadah karena mengharapkan keutamaan tersebut, dan ia berhenti dari melakukan perbuatan yang diharamkan karena takut terhadap azab siksa Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari makna nasihat lillah. Dan termasuk pula dari makna nasihat lillah adalah ayyakunal insanu daiman dzakiran li rabbih. Hendaklah seseorang ia senantiasa mengingat Rabb-nya. Ia mengingat Rabb-nya, berzikir kepada Rabb-nya. Baik dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan jawarihnya, anggota badannya. Sehingga seorang dia berzikir mengingat Allah bisa dengan hatinya, bisa pula dengan lisan, dan bisa pula dengan jawarih, anggota-anggota badannya. Dan di antara dari makna berzikir kepada Allah dengan hati, seperti yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini memiliki makna yang banyak, tidak terbatas. Nah, bahkan seseorang bisa ia berzikir kepada Allah dengan hatinya pada keadaan bagaimanapun. Dan bermemaknakan makna zikir kepada Allah di antaranya adalah yufakkiru fi khalqis samawati wal ardi. Ia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ia juga memikirkan adanya malam dan siang. Ia memikirkan ayat-ayat Allah berupa matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, dan semua binatang-binatang yang ada di alam dunia. Semuanya adalah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tatkala dia mengingat itu seluruhnya, maka nantinya akan menyebabkan ia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya, merenungi ciptaan Allah, merenungi keagungan Allah, dan ia lakukan seluruhnya dengan hatinya. Nah, adapun mengingat Allah dengan lisan, ini ma'ruf, dengan dia berzikir dengan lisannya. Mengingat Allah dengan jawarihnya adalah dengan melakukan pada anggota tubuhnya tersebut perkara-perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan demikian pula di antara dari makna nasihah lillah adalah ayyakuna ghiratuhu lillah. Seseorang memiliki kecemburuan yang akhirnya dia emosi, dia marah. Marahnya dia kepada seorang yang lain, cemburunya seorang kepada orang yang lainnya, itu lillah, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ia akan cemburu, ia akan marah bila mana ada seseorang yang melanggar batasan-batasan Allah. Ia marah. Ia akan marah kalau misal ada seorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ia marah tatkala melihat ada seorang yang merendahkan dan bahkan mengolok-olok syariat Allah. Ini termasuk dari bentuk ghirah, kecemburuan, kemarahan yang seseorang mewujudkannya lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya. Bukan pula karena kepentingan pribadinya. Tapi murni karena Allah, dan inilah di antara dari sifat yang mulia yang ada pada diri Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, marahnya beliau karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dan termasuk pula dari makna nasihat lillah seperti yang disebutkan pula oleh fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah adalah ayyadhubba 'an dinillahi ta'ala alladhi syara'ahu li'ibadihi. Seseorang bersemangat untuk membela agama Allah, melakukan pembelaan terhadap syariat Allah, terhadap agama Allah yang telah Allah syariatkan kepada semua para hamba-hambanya. Dia bela agama Allah tersebut. Cara membela agama Allah diwujudkan dengan banyak sisi. Di antaranya adalah dengan membatalkan tipu daya mereka, orang-orang yang berupaya untuk menipu daya Islam, baik dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang berupaya untuk memberikan tipu daya kepada Islam, kepada syariat Islam, dan juga membatalkan syubhat-syubhat, demikian pula kerancuan-kerancuan dari mereka ahli bid'ah wal dhalal. Ahli bid'ah, ahli dhalal yang berupaya secara bertahap, berlahan menyesatkan umat Islam dari bimbingan Al-Qur'an dan bimbingan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam, sehingga seorang ikut andil di dalam membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pula di antara dari makna an-nasihatu lillah adalah ayyakuna basan dinallahi fi ibadillah. Makna yang berikutnya adalah seseorang memiliki andil di dalam menyebarkan agama Allah di tengah-tengah semua para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Atau dengan kata lain, dia ikut andil di dalam berdakwah. Dia ikut bagian di dalam menyebarkan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Ia sebarkan sesuai dengan kemampuannya. Naam. Ini maksudnya. Ini termasuk dari makna nasihah lillahi azza wa jalla. Sehingga siapapun kita, baik kita laki-laki atau kita perempuan, bisa ya ikut andil di dalam berdakwah, di dalam menanamkan akidah Islam, akidah yang murni, prinsip tauhid. Nah, minimalnya kita sebarkan, kita tanamkan akidah ini di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita. Kalau semisal bisa, maka kita sebarkan di tengah-tengah keluarga kita yang lainnya, ataukah di tengah-tengah masyarakat. Nah, ataukah minimalnya kita ikut andil di dalam menebarkan akidah Islam ini di antara abna al-muslimin, banatil muslimin, anak-anak kaum muslimin, putri-putri kaum muslimin, dengan ikut andil bahagian di pondok pesantren, apakah dia megang pelajaran qiraah, ataukah mungkin dia memegang pelajaran akidah, ataukah kalau misal dia hanya bisa mengajari mereka sebatas mata pelajaran umumnya seperti matematika, bahasa Indonesia, maka diajarkan. Ini pelajaran yang juga dibutuhkan oleh seorang muslim. Dengan perhitungan matematika akhirnya dia bisa menguasai ilmu faraid, ilmu warisan. Dengan belajar menulis, belajar bahasa Indonesia, akhirnya dia bagus catatannya dan bisa menulis tatkala disuruh untuk membuat satu tulisan seperti buletin, sehingga nantinya dia bisa sebarkan di tengah-tengah masyarakat, ataukah bisa memperbagus gaya bicaranya ketika dia berdakwah, ketika dia mengajar, karena mad'unya adalah orang Indonesia, sehingga butuh pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka untuk memperbaiki tulisan-tulisan mereka, memperbaiki catatan-catatan mereka ketika belajar ilmu. Demikian pula dalam rangka modal mereka ketika berdakwah nantinya di kemudian harinya. Nah, ikut andil dalam bab tersebut. Di dalamnya berisikan fadilah keutamaan yang banyak. Sekian banyak hadis. Demikian pula ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan keutamaan berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak, tak satu dua, banyak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Allah menyebutkan siapakah seseorang yang paling bagus ucapannya, paling baik ucapannya di sisi Allah dibandingkan seseorang yang dia berdakwah di jalan Allah dan dia melakukan amalan yang saleh. Ucapan yang keluar dari lisannya ketika berdakwah adalah ucapan yang paling bagusnya di sisi Allah. Sehingga seorang da'i dengan dakwahnya, bila ia berdakwah ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk dari bagian nasihah lillah. Sehingga bila ini termasuk dari makna nasihat lillah, maka tinggal kita seluruhnya mengevaluasi sejauh mana kita menerapkan nasihat tersebut. Sejauh mana andil kita tatkala kita menerapkan nasihat tersebut. Bila agama ini adalah nasihat untuk Allah, maka sejauh manakah kita berperan aktif di dalam menerapkan nasihat tersebut. Kalau semisal kita menjumpai dalam amalan-amalan kita kurang zikir kita kepada Allah, maka ditambah zikir tersebut. Kalau semisal di dalam diri-diri kita masih kurang, kita merasa andil kita di dalam berdakwah, maka ikut andillah dan ikut bahagianlah dalam perkara dakwah tersebut. Kalau semisal dalam diri kita masih kurang ikhlas kita ketika beramal, maka perbaikilah ikhlas tersebut. Ini semua dalam rangka untuk menerapkan an-nasihah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa di antara makna nasihah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya, Rasul mengatakan wali kitabihi, dan agama ini juga nasihat untuk kitabnya Allah, untuk kitab Allah tabaraka wa taala. Kitab Allah adalah kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Dan kita seorang mukmin diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab tersebut, termasuk bagian dari rukun iman yang 6. Rasul menyebutkan di antara dari rukun iman yang 6 tersebut, al-imanu billahi wa rasulihi wa kitabihi wa kutubihi. Mengimani Allah, mengimani para rasul-rasul Allah, juga mengimani kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Di antaranya adalah kitab Zabur yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya Dawud alaihi salat wassalam. Allah juga menurunkan kitab Injil kepada nabinya Isa ibni Maryam alaihi salat wassalam. Allah Azza wa Jalla juga menurunkan kitab At-Taurah, kitab Taurah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Musa alaihi salat wassalam. Demikian pula kitab suci Al-Quran ini yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang dibaca oleh mereka, dihafal oleh mereka, adalah kitab Allah yang Allah Azza wa Jalla turunkan, berikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad ibni Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Naam. Dan di dalam hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya nasihat yang Rasul sebelumnya gambarkan agama ini adalah nasihat yang pertama untuk Allah, yang kedua adalah untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani ataukah dan an-nasihah lillah, an-nasihah lillah, disebutkan maknanya oleh Fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah tasdiqu akhbariha, membenarkan berita-berita yang dikhabarkan di dalam kitab tersebut. Membenarkan berita-berita yang dikhabarkan di dalam kitab tersebut. Nah, ini jelas. Karena semua isi yang ada dalam Al-Quran, di antara dari kitab Allah adalah Al-Quran, berisikan wahyu dari sisi Allah Azza wa Jal. Al-Quran berasal dari Allah, sehingga disebutkan oleh mereka para ulama tatkala membahas akidah prinsip ahli sunnah terkait kitab Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Quran, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran permulaannya dari Allah. Allah yang mengatakan huruf, kalimat yang kita lihat, yang kita baca dalam Al-Quran, yang memulai mengucapkannya, menglafazkannya adalah Allah Azza wa Jal. Minhu bada'a, darinyalah Al-Quran itu berasal. Kemudian Jibril alaihi salam membawa wahyu tersebut. Jibril menerimanya kemudian membawanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul alaihi salam menerima Al-Qur'an, kemudian Rasul alaihi salam membacakannya kepada umatnya hingga akhirnya Al-Qur'an dibukukan oleh mereka kaum muslimin hingga saat kita pada zaman kita saat ini demikian mudah seseorang mendapatkan Al-Qur'an. Naam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya lafaz-lafaz Al-Qur'an telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kitalah yang menurunkan Al-Qur'an, az-dzikra, dan kita pulalah yang menjaganya. Ini termasuk dari keistimewaan Al-Qur'anul Karim dibandingkan kitab-kitab selain Al-Qur'an. Kalau kitab-kitab selain Al-Qur'an, di antaranya kitab Injil, kitab At-Taurah, Allah Azza wa Jalla serahkan penjagaan kitab tersebut kepada mereka, orang-orang yang menerima kitab tersebut. Sehingga bila mereka bisa menjaganya, maka kitab Taurah, kitab Injil, pastilah akan terpelihara lafaznya, kalimatnya hingga zaman kita saat ini. Namun ternyata mereka merubahnya. Namun ternyata mereka tidak sanggup untuk terus menjaga isi Al-Qur'an, isi Taurah, isi Injil. Sehingga akhirnya dirubahlah oleh orang Yahud, dirubahlah oleh orang-orang Nasrani. Dan jadilah kitab Taurat yang kita lihat pada zaman kita saat ini berbeda jauh isinya dengan kitab Taurah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi-Nya Musa alaihi salam. Demikian pula kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Isa alaihi salam berbeda jauh isinya dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang demikian disebabkan karena Allah Azza wa Jalla tidak menjamin penjagaan kitab-kitab tersebut. Allah berikan penjagaan bagi kitab tersebut untuk umatnya, untuk orang-orang yang menerima kitab tersebut, umat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun ternyata mereka merubahnya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad alaihi salam, kemudian dibaca oleh mereka kaum mukminin. Namun seiring dengan itu Allah Azza wa Jalla memberikan penjaminan, penjagaan terhadap isi-isi Al-Qur'an. Memberikan konsekuensi bahwasanya isi Al-Qur'an, lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya tidak mengalami perubahan dari zaman diturunkannya hingga mendekati datangnya yaumil qiyamah. Naam, sehingga kitab-kitab Al-Qur'an yang kita baca pada zaman kita saat ini, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang sama dengan apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca oleh mereka para sahabat Rasul dan generasi-generasi setelah mereka hingga generasi kita saat ini. Naam. Bahkan dari sisi cetakan saja tidak ada perbedaan antara cetakan mushaf yang dicetak oleh negeri kita Indonesia ataukah dari negeri Mesir ataukah dari negeri Saudi ataukah dari negeri yang lainnya. Dari sisi huruf-hurufnya, peletakan kalimat ke ayatnya, demikian pula dari sisi kalimatnya, bahkan harokatnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Ini termasuk dari bentuk perealisasian, perwujudan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita bacakan dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Naam. Dan tadi kita sebutkan di antara dari makna nasihah li kitabihi adalah membenarkan berita-berita yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. tidak boleh mendustakannya. Bahkan mereka para ulama sepakat seseorang yang kufur mengingkari satu ayat saja dalam Al-Quran, ia tidak mengimaninya, ia tidak bahkan mempercayainya, akan menyebabkan dia kufur, keluar dari Islam. Ia kufur dan keluar dari Islam, wali'adzubillah, disebabkan karena adanya ayat yang dia ingkari ada di dalam Al-Quran. Dan termasuk dari makna nasihat li kitabillah seperti yang disebutkan oleh fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah membela Al-Qur'an. Melakukan pembelaan terhadap Al-Qur'an. Dan yang demikian diwujudkan dengan bentuk seseorang membantah orang-orang yang berupaya untuk memalingkan lafaz Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Ia bantah. Ia luruskan. Atau semisal seorang yang berupaya untuk menambah-nambahi isi Al-Quran. Ia bantah, ia bela. Ini termasuk dari nasihat untuk kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah, yang dihukumi bahwasanya kelompok ini bukan termasuk dari 73 kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam dalam hadisnya di mana Rasul menyebutkan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok semuanya di neraka kecuali satu saja, yaitu mereka yang ma'ana alaihi liyawma wa ashabi, mengamalkan, melakukan, beribadah, berakidah, bermanhaj, beramal sebagaimana persis apa yang saya lakukan pada hari ini dan para sahabatku, selain yang mencontoh Nabi, mencontoh para sahabatnya. Ini masuk dari satu dari 72 kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salam dalam hadis tersebut. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya mereka para ulama menyebutkan bahwasanya Rafidhah bukan termasuk dari 73 kelompok yang Rasul sebutkan dalam hadis tersebut, mengisyaratkan bahwasanya mereka bukan dari kelompok Islam. Kalau demikian berarti mereka kafir, bukan muslim. Orang Syiah bukan muslim, dia kafir. Disebabkan karena keyakinan-keyakinan rusak mereka. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwasanya orang Rafidhah adalah muslim sementara mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya ada yang kurang, tidak lengkap kata mereka. Sehingga akhirnya mereka menambahi ayat-ayat yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Orang Islam percaya bahwasanya manusia yang paling utama setelah Rasulullah alaihi salam adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini disebutkan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya. Rasul juga menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab di dalam al-jannah, di dalam surga. Namun ternyata orang Syiah Rafidhah mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab adalah orang yang jelek, yang berkhianat setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka percaya bahwasanya Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab adalah orang yang memiliki andil besar merubah wasiat Rasul yang seharusnya khilafah tersebut diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, namun ternyata diambil paksa oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Wal'iyadzubillah, keyakinan yang batil, keyakinan yang berseberangan dengan akidah Islam. Bahkan yang lebih miris lagi, orang-orang Syiah Rafidhah mengklaim bahwasanya Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab adalah dua berhalanya orang Quraisy. Sehingga mereka melaknat Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab. Orang Islam mendoakan kebaikan untuk keduanya. Orang Islam mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat Rasul. Mereka akan mendoakan kebaikan untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mengatakan seperti yang Allah sebutkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Doa kebaikan. Allah mengajarkannya demikian kepada seluruh hambanya, umat Rasul, umat Islam. Namun ternyata Syiah Rafidhah tidak menjalankan perintah tersebut, bahkan melakukan yang sebaliknya. Orang Islam meyakini bahwasanya para sahabat Rasul adalah orang-orang yang mulia, yang Allah puji dalam Al-Quran dan di dalam beberapa tempat di dalam firman-Nya. Demikian pula Rasulullah SAW tak hanya satu hadis, bahkan banyak hadis. Beliau puji para sahabat-sahabatnya, baik pujian tersebut berbentuk person-person, menyebutkan keutamaan seorang sahabat ini, keutamaan seorang sahabat yang di sana. Rasul sebutkan nama-nama mereka, ataukah Rasul menyebutkan keutamaan para sahabat tersebut dalam bentuk umum. Seperti hadisnya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalaulah misal salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai ukuran satu mutnya mereka dan tidak pula setengahnya. Pujian Rasul kepada para sahabatnya. Sementara orang Syiah Rafidhah mengklaim bahwasanya sahabat Rasul adalah orang-orang yang kafir, kecuali sebagian saja dan segelintir kecil saja dari sahabat Rasul tersebut dan akidah-akidah yang lain, sehingga mereka para ulama mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah dan menjadikannya bukan termasuk dari bagian kaum muslimin. Nah, walaupun dari sisi kelompok itu sendiri terpecah menjadi beberapa kelompok, ada yang ekstrimnya dan itu yang kafir, ada pula yang tidak ekstrim sehingga tidak sampai menyebabkan pelakunya kufur, keluar dari Islam. Sehingga kita membela Al-Quran dengan bentuk seperti yang tadi kita sebutkan. Dan termasuk pula nasihat terhadap kitab Allah seperti yang disebutkan maknanya oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah ayan syural insanu ma'nahu bainan nas, bainal muslimin. Seseorang punya andil untuk menyebarkan makna Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin dengan makna yang sahih, dengan makna yang sahih sebagaimana zahirnya. Karena kita melihat banyak dari kalangan mereka ahlil bid'ah yang memalingkan makna-makna Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Mereka mentafsirkan ayat yang berisikan sifat istiwa bersemayamnya Allah di atas arsnya. Mereka mengatakan bukan istiwa tapi istaula, mengalahkan ars. Mereka memalingkan makna yang berisikan sifat-sifat Allah bukan sebagaimana yang zahir. Mereka palingkan ayat yang menjelaskan sifat tangan Allah bukan tangan sebagaimana zahirnya, tapi kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Sehingga termasuk dari bentuk nasihat untuk kitab Allah adalah menyebarkan makna-makna yang sahih yang terkandung di dalamnya. Sehingga tatkala seorang duduk di satu majelis, kemudian di tengah-tengahnya ada manusia, maka dia terangkan kepada mereka isi yang benar tentang Al-Quran. Ketika dia mengajar, ketika membahas tentang seputar Al-Quran, maka dia menerangkan makna yang benar di dalam Al-Quran. Naam. Kemudian pula di antara dari bentuk nasihat terhadap kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan antum minna bi anna Allah Ta'ala takallama bi hadzal Qur'ani haqiqatan. Engkau mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang berbicara dengan isi Al-Qur'an ini sebagaimana hakikat yang sebenarnya. Wa annahu kalamuhu azza wa jalla, dan Al-Qur'an adalah perkataan Allah azza wa jalla. Huruf dan maknanya semuanya adalah ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan kemudian membedakan hurufnya dari Allah, maknanya dari Muhammad, ataukah kemudian mengatakan bahwasanya maknanya dari Allah, hurufnya dari Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ahli bid'ah. Ini makna yang batil. Sehingga Al-Quran huruf dan maknanya adalah berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan persis sama dengan yang beliau dengarkan dari Allah. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Muhammad alaihi salam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerimanya, menghafalnya, dan menyampaikan huruf dan makna tersebut persis sama dengan yang beliau dengarkan dari Jibril alaihi salat wassalam. Ini ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakun Allahu ta'ala. Ini diantara perkara yang butuh untuk kemudian kita ketahui secara bersama, karena banyaknya ahli bid'ah yang menyimpang terkait pembahasan-pembahasan yang tadi kita sebutkan, menyelisih prinsip-prinsip ahli sunnah dalam bab-bab yang tadi kita sebutkan. Dan termasuk pula dari makna nasihah li kitabillah adalah seseorang memuliakan Al-Quran. Seseorang memuliakan Al-Quran. Termasuk dari bentuk pemuliaan Al-Quran adalah tidaklah seorang menyentuh Al-Quran kecuali dianjurkan untuk kemudian dalam keadaan bersuci. Ini termasuk dari bentuk memuliakan seorang terhadap Al-Quran. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, la yamus la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidaklah dibolehkan seorang menyentuh Al-Quran kecuali dia adalah seorang yang sudah bersuci. Nah, ini termasuk dari bentuk memuliakan Al-Quran. Dan termasuk pula dari bentuk nasihat terhadap kitab Allah Azza wa Jalla adalah alla tadu'ahu fi mawdi'in yumtahanu fih. Jangan kamu meletakkan kitab Al-Quran tersebut, jangan kamu letakkan Al-Quran di tempat yang rendah, di tempat yang rendah, di tempat yang hina. Seperti meletakkannya di tempat-tempat yang kotor dan yang semisalnya. Ini tidak dibenarkan. Tapi letakkanlah Al-Quran di tempat yang bersih, yang baik, yang layak. Ini termasuk dari bentuk memuliakan Al-Quran dan ketakwaan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. وَمَا يُعَذِّمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Seorang yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya demikian termasuk dari bentuk ketakwaan hatinya. Dan termasuk dari syiar Allah adalah Al-Quranul Karim. Wallahu a'lamu bisawab. Adapun makna nasihah li rasulihi, insyaAllah ta'ala kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya bi'idhnillah. والعفو منكنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.